Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita ayat 116. Allah تعالى berfirman وقالوا اتخذ الله ولدا. Dan mereka berkata, Allah mengambil anak. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Demikian pula orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrikin. Mereka punya keyakinan katanya, Allah mengambil anak. Dari mana mereka berkata seperti itu? Jawabnya hanya sebatas dugaan-dugaan saja. Sama sekali tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani demi pula orang musyrikin, iyattabi'una illa dhon. Mereka itu hanyalah mengikuti dugaan saja. Allah juga berfirman dalam ayat yang telah kita bahas kemarin, qul hatu burhanakum. Katakan, kemarikan bukti kalian. Orang Yahudi, orang Nasrani, ya, mengatakan Allah mengambil anak. Maka Allah mengatakan apa? Subhanah, maha suci dia. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya untuk mengambil anak. Karena yang namanya manusia punya anak itu biasanya karena butuh, Pak. Ya, kalau antum udah lama nikah nggak punya anak, antum malu. Kenapa kita pengen punya anak? Jawabnya karena memang kita butuh. Kita butuh. Sedangkan Allah tidak butuh. Allah tidak membutuhkan anak sama sekali. Maka Allah mengatakan Subhanah, maha suci dia. Ini menunjukkan bahwa ucapan subhanallah di antara tempat yang dianjurkan kita untuk membacanya, yaitu ketika kita mendengar ya sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kalau kita mendengar misalnya ada orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang, maka kita ucapkan apa? Subhanallah. Ya. Subhanah, maha suci dia. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Justru milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Artinya, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, itu milik Allah. Karena itu milik Allah, dan Allah sebagai pemiliknya. Ya. Maka mana mungkin Allah mengambil mereka atau salah satunya sebagai anak. Ini ya sangat tidak masuk di akal tentunya. Semua milik Allah, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya anak kan butuh istri, Pak. Iya. Dan Allah tidak punya istri. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kullullahu qanitun. Semua kunut kepada Allah. Apa makna qanit? Qanit itu artinya khadi', tunduk. Dalil, ya, rendah, khasyi', khusyu'. Itu qanit artinya, Pak. Qanit itu yang senantiasa tunduk, yang senantiasa patuh, yang senantiasa ya menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang ada di langit dan di bumi tunduk semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua tunduk kepada aturan-aturan Allah. Langitnya, buminya, mataharinya, bulannya, bintang-bintangnya, pepohonannya. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard. Badi', apa itu badi'? Badi' itu dari kata bada'a, yang artinya menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu namanya badi'. Makanya amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah disebut apa? Bid'ah. Ya, dari kata badi', yang artinya membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Tidak ada contohnya sama sekali. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan seluruh makhluk. Sebelumnya tidak ada contohnya. Lalu Allah jadikan ia ada. Itu disebut dengan badi'. Ya, jadi badi' itu bedanya dengan khaliq apa? Kalau khaliq itu sebatas menciptakan. Kalau badi' itu artinya mengadakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Itu namanya badi'. Ya. Badi'us samawati wal ard. Yang menciptakan, yang mengadakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Wa idza qada amran, dan apabila Allah memutuskan suatu perkara, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maka cukuplah Allah mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka ia pun apa? Jadi. Tapi kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Min fawaid al-ayatain, bayanu utuwil insan wa tughyanuhu wa tughyanihi, haitsu sabballaha subhanahu wa ta'ala hadhi sabbatal 'azimah. Penjelasan betapa manusia itu sangat durhaka kepada Allah. Di mana lihat orang Yahudi, orang Nasrani sampai-sampai menisbatkan kepada Allah bahwa Allah punya anak, Pak. Dan ini adalah termasuk cacian terhadap Allah, celaan terhadap Allah. Iya. Orang yang mengatakan Allah punya anak sama saja mengatakan Allah butuh kepada anak. Sama saja mengatakan bahwasanya ya Allah beranak. Dan ini sifat yang kurang bagi Allah. Kalau untuk manusia ya. Ya, kalau ada orang mandul dengan orang yang punya anak, bagi manusia lebih sempurna mana, Pak? Yang punya anak. Kenapa? Karena manusia butuh anak. Sedangkan Allah tidak butuh anak. Punya anak bagi manusia itu sempurna. Tapi Allah tidak boleh disamakan dengan apa? Manusia. Laisa kamitsli syai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Maka orang yang mengatakan Allah punya anak, sama saja ia telah mencela Allah dengan celaan yang besar. Ya. Kata Syekh Utsaimin, waqad abtalallahu hadhi da'wa al-kadhibah min sittati aujah. Allah membatilkan klaim bahwasanya Allah mengambil anak dari 6 sisi dalam 2 ayat ini. Sisi yang pertama yaitu ucapan firman Allah subhanah, maha suci Allah. Fa inna tanazzuhahu 'anil naqsi yaqtadi an yakuna munazzahan 'an ittikhadil walad. Artinya Allah mensucikan dirinya untuk mengambil apa? Anak. Li anna ittikhadal walad yaqsudu bihil i'anah wa daf'al hajah. Karena mengambil anak itu tujuannya adalah karena ada nilai minta bantuan dan juga untuk memenuhi ya kebutuhan Sementara Allah tidak butuh kepada siapapun juga. Ya. Wallahu ta'ala munazzahun an dzalik wa munazzahun aidan anil mumatsalah. Maka Allah disucikan dari itu semuanya. Allah tidak boleh disamakan dengan manusia. Ya. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua kata beliau yaitu firman Allah, ballahu ma fis samawati wa ma wal ard. Justru milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Artinya, karena itu semua milik Allah, maka Allah tidak butuh anak. Justru semua yang diciptakan oleh Allah itu butuh kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah tidak butuh kepada siapapun, buat apa Allah ngambil anak? Sisi yang ketiga kata Syekh Utsaimin itu dalam ayat itu juga, ballahu ma fis samawati wal ard. Justru milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Kata beliau, wal mamluk la yakunu waladan lil malik. Sesuatu yang dimiliki tidak mungkin menjadi anak untuk pemilik. Ya. Maka ini jelas batil. Keempat kata beliau itu dalam firman Allah, kullul lahu qanitun. Semua kepada Allah qanit, tunduk patuh. Wa wajhu annal ibad kullahum khadi'una dhalilun. Ya, karena seluruh hamba tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yaqtadi annahum marbubuna lillahi abiduna lah. Ini mengharuskan bahwasanya mereka semuanya menghambakan dirinya kepada siapa? Kepada Allah. Karena yang namanya anak itu Pak dari jenis bapak, ya kan? Sekarang kalau Allah punya anak, berarti anaknya Allah statusnya sebagai apa? Tuhan kan? Tuhan juga. Maka Allah membantah dalam ayat ini, justru semua milik Allah. Semua tunduk kepada Allah, semua menghambakan diri kepada Allah, maka semua itu tidak berhak untuk apa? Ya, menjadi anak, dan Allah tidak pernah mengambil anak. Yang kelima kata beliau, itu dalam firman Allah, badi'us samawati wal ard. Ya wa wajhu annahu subhanahu wa ta'ala mubdi'us samawati wal ard fal qadir ala khalqis samawati wal ard. Qadir ala an yakhluqa insanan bila ab. Yaitu Allah, kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi, kata beliau, Allah pun mampu menciptakan manusia tanpa bapak, bahkan tanpa ibu. Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya. Kalau kita lihat bagaimana bumi ini, Pak. Bumi 7 lapis. Langit 7 lapis. Di langit sana berbagai macam planet-planet, matahari, bulan, bintang dan yang lainnya. Sangat besar sekali. Maka mungkinkah Allah tidak mampu untuk menciptakan manusia sehingga akhirnya Allah yang melahirkan? Kef ini Allah tidak butuh semuanya itu, ya akhul Islam. Maka manusia ciptaan Allah dan dia makhluk, dan makhluk tidak berhak untuk menjadi apa? Anak, apalagi menjadi Tuhan. Yang keenam kata beliau itu dalam firman Allah, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah memutuskan suatu perkara, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah. Maka ia pun apa? Jadi. Ai wa man kana hadhihi qudratuhu fala yastahilu alaihi an yujida waladan biduni abin. Artinya kalau Allah mampu untuk mengatakan kun langsung jadi, maka Allah mampu kok untuk menjadikan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Ya. Makanya orang-orang Nasrani, Pak, ketika mereka mengatakan, kenapa sih kamu mengatakan Nabi Isa itu Tuhan anak. Apa kata mereka? Karena Nabi Isa enggak punya bapak. Karena Nabi Isa punyanya cuma ibu, enggak punya bapak, berarti bapaknya ya Allah, kata mereka. Maka Allah membantah pendapat mereka itu. Inna masala Isa indallahi kamasari Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti Adam. Kalau Nabi Isa ada ibu, enggak ada bapak. Nabi Adam enggak ada ibu, enggak ada bapak. Seharusnya yang lebih berhak jadi Tuhan yang mana? Adam dong. Tapi orang Nasrani tidak meyakini Nabi Adam sebagai anak Tuhan. Tidak meyakini itu. Ya. Ini. Sini kata Syekh Utsaimin, ini 6 sisi bantahan Allah terhadap orang yang mengatakan Allah mengambil apa? Anak. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, imtina an yakuna lillahi walad li hadhihi wujuhis sittah. Kata beliau, tidak mungkin Allah punya anak berdasarkan 6 sisi tadi. Wa minha, faedah yang ketiga, kata beliau, umumu mulkillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu keumuman kepemilikan Allah. Artinya semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Faedah yang keempat, kata beliau, annallaha la syarika lahu fi mulkih, bahwa Allah tidak punya sekutu dalam kepemilikan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Ada? Tidak mungkin. Kalau langit dan bumi ini ada 2 pencipta, yang satu inginnya begini, yang satu inginnya begini, hancur nih Pak langit dan bumi, Pak. Iya enggak? Iya. Maka dari itulah keyakinan orang yang mengatakan di bumi dan di langit ini ada beberapa Tuhan. Lah kalau Tuhan ini berkehendak begini, Tuhan yang itu enggak berkehendak begitu, kira-kira mana yang lebih menang nih? Ya, yang menang, yang kalah. Kalau ternyata Tuhan kalah gimana, Pak? Itu semua tidak berhak jadi Tuhan. Kita melihat bumi yang begitu sangat luar biasa, tanahnya, airnya, kita lihat begitu seimbang semuanya, Pak. Langitnya Allah ciptakan, berjalan planet-planet pada orbitnya masing-masing. Itu semua bukti tidak mungkin penciptanya banyak. Pasti penciptanya hanya satu dia, hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wa minha, faedah selanjutnya, anna kulla man fis samawati wal ardi qanitun lillah. Wa semua yang ada di langit dan di bumi, semua tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah. Wal murad al qunut al am. Dan yang dimaksud dalam ayat ini, qanit, kunut dalam ayat ini maksudnya yaitu kepatuhan yang bersifat umum. Ya. Karena kunut, ya, qanit itu di kata beliau ada 2 makna, makna umum dan makna khusus. Wal ma'nal khas wa kunutul ibadah wa ta'ah. Yang dimaksud dengan tunduk yang sifatnya khusus itu adalah dengan ibadah dan ketaatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima. Maka apakah orang yang senantiasa tunduk, ya, sepanjang malam dengan sujud dan berdiri. Maksudnya tunduk bersifat khusus, yaitu dengan ibadah dan ketaatan. Ya. Adapun dalam ayat ini, tunduk yang bersifat umum. Artinya semua mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Matahari terbit dari timur, terbenam di mana? Di barat. Demikian bintang-bintang, bulan terus berorbit, semua mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Iya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik. Kata Syekh Utsaimin, "Izamu qudratillahi azza wa jal." Keagungan kekuasaan Allah, di mana Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang sangat besar seperti itu. Bumi yang kita pijak ini besar banget, Pak. Dan ternyata bumi itu kecil di depan matahari. Ada enggak planet yang lebih besar dari bumi? Ada, planet apa namanya? Jupiter. Ada enggak yang lebih besar dari Jupiter? Ada, Pak. Bahkan saya waktu di mana? Di kemarin umroh itu kan ada pameran Asmaul Husna. Ma'rad Asmaul Husna. Ya. Yeah. Bagi antum yang umroh kemarin dan menyempatkan diri ke pameran Asmaul Husna, Masya Allah. Di situ dijelaskan ya, bahwa ternyata Allah menciptakan matahari kita itu matahari paling kecil, Pak. Di sana ada matahari yang paling besar, di mana besarnya itu 1 juta kali lipat matahari kita. Bayangkan, ada matahari yang besarnya 1 juta kali lipat matahari kita, Pak. Bayangkan. Ya. Yeah. Itu masih di langit dan di bumi, Pak. Di langit maksudnya. Bagaimana besarnya langit itu, luar biasa sekali. Tapi ternyata Allah mengatakan apa? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Artinya kursi Allah lebih luas lagi dari langit dan bumi. Kalau langit saja begitu besar banget, luas banget, Masya Allah. Ternyata di depan kursi kecil. Ternyata kursi Allah yang begitu besar banget, di depan arasnya Allah kecil. Bagaimana dengan Allah pencipta langit dan bumi? Luar biasa sekali. Jarak antara apa, tebalnya langit dunia berapa tahun perjalanan? Hah? Yang ditempuh oleh malaikat yang disebutkan dalam surat As-Sajdah itu berapa? Hah? Hafal enggak surat As-Sajdah? Siapa yang hafal surat As-Sajdah? Hah? Berapa? Yang di surat As-Sajdah itu loh, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Terus? Hah? Apa lagi? Coba buka surat As-Sajdah. Mana nih penghafal-penghafal Quran ini, Masya Allah, kok gak kelihatan ini? Yang Allah menyebutkan Al-fasanati mimma ta'uddun. Al-fasana itu berapa tahun? Hah? Alfa, alfi itu berapa? Seceng, Mas. 1000. Iya. Di surat apa itu? Surat As-Sajdah. Dalam surat yang lain Allah menyebutkan 50 ribu tahun di surat apa? Hah? 50 ribu tahun di surat apa? Ma'arij bi khamsina alfasanah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu. Masyaallah. Apa bedanya 1000 tahun yang satu 1000 tahun yang satu 50.000 tahun? Kata Ibnu Katsir, 1000 tahun itu jarak malaikat menempuh langit dunia. Sedangkan 50.000 tahun itu jarak antara bumi dengan arasy. Berarti langit dunia ini, langit pertama, ditempuh oleh malaikat satu hari yang sama dengan 1000 tahun. Berarti tebalnya satu langit misalnya 1000 tahun, 1000 tahun. 7 langit berapa tahun? 7000 tahun. Sementara jarak kepada arasy berapa ribu tahun? 50.000 tahun. Berarti jarak antara langit 7 ke arasy masih jauh gak Pak? Banget. Allahu Akbar. Iya. Bisa enggak memikir, membayangkan bagaimana besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa kan? Rasulullah bersabda, "Udzina li an uhaddisakum an dikin qad maraqat rijlahul ard wa ra'suhu munsanin tahtal arasy wa yaqul subhana rabbi ma a'zamak." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan tentang ayam jago yang kakinya sudah menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arasy. Ini ayam paling gede di dunia nih, Pak. Kata Syekh Utsaimin, yang zahir ayam ini salah satu malaikat pemikul arasy. Apa kata ayam itu? "Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu." Ini ayam udah gede bener, tapi ia merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah yang maha besar, yang paling besar? Allahu Akbar. Iya. Makanya ya akal Islam, kalau kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan melihat makhluknya ini. Makhluknya aja begitu besar, bagaimana Allah yang maha besar? Luar biasa sekali. Cuma masalahnya apa? Bukan hanya sebatas kita ingin tahu bagaimana besarnya Allah dengan melihat besarnya makhluk. Yang paling penting adalah kita merasakan enggak kebesaran Allah di hati kita. Itu yang terpenting. Supaya apa? Supaya kita membesarkan syariatnya, membesarkan perintahnya, membesarkan larangannya. Ya, mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Faedah selanjutnya. Yang keberapa? Yang kesekian. Wa minna hikmatullahi subhanahu wa ta'ala bi anna hadhi samawati wal ard ala nidhamin badi'in ajib. Di antara faedah ayat ini, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini begitu sangat serasi sekali. Ya. Ribuan planet beredar pada tempatnya, enggak ada yang tabrakan, Pak. Berjalan begitu. Ya. Mungkin enggak yang seperti ini ada dengan apa? Dengan sendirinya? Enggak mungkin. Karena orang-orang ateis ya, orang-orang barat yang ateis itu, mereka meyakini katanya alam itu ada dengan tanpa sengaja. Tiba-tiba ada aja. Pak, yang namanya gak sengaja mabruk ancur-ancuran, Pak. Gak mungkin serapi ini. Ini kok rapi banget. Gak mungkin, pasti itu ada penciptanya. Ya. Makanya Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, "Hadza an-nizamul wasi' al-kabirul 'adzim la yahtal wa la yataghayyar 'ala marris sinin wal a'wam." Coba lihat oleh kamu bagaimana alam semesta yang begitu besar ini tidak bertabrakan satu sama lainnya, kata beliau, dan tidak berubah dengan panjangnya waktu sama sekali. Ya. Luar biasa ciptaan Allah itu, Pak. Makanya Allah menantang. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini dia ciptaan Allah. Maka silakan perlihatkan apa yang telah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Mana hasil ciptaannya? Mana? Semua yang ada di langit dan di bumi itu ciptaan Allah. Yang kalian sembah selain Allah, mana hasil ciptaannya? Hei, kamu yang menciptakan, yang menyembah matahari, mana hasil ciptaan matahari? Kamu yang menyembah Nabi Isa, mana hasil ciptaan Nabi Isa? Kamu yang menyembah bintang-bintang, kamu yang menyembah selain Allah, perlihatkan mana ciptaan mereka? Tidak ada. Maka sesuatu yang diciptakan bahkan tidak bisa menciptakan kalian sembah, di mana kalian letakkan akal kalian itu? Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah yang selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, anna samawat adadun, bahwa langit itu berlapis-lapis, Pak, menjadi 7 lapis. Sebagaimana bumi juga 7 lapis. Ada orang bertanya, "Ustaz, kenapa 7 lapis? Kenapa enggak 8, enggak 9, enggak 10? Jawabannya gimana, Pak? Wallahu a'lam, itu urusan Allah, bukan urusan kita, Pak. Iya. Ada apa dengan angka 7 ya? Terkadang orang ngubung-ngubungin, Pak. Ada apa ya dengan angka 7 ya? Iya. Kok kayaknya hari ada 7, bumi ada 7, langit ada 7. Ini ada apa dengan ada angka 7 ini? Makanya mereka reka sendiri, Pak, kayak dukun. Kita katakan hanya Allah yang Maha Tahu, selesai membahas itu enggak ada manfaatnya, Pak. Yakini saja, ya, pasti segala sesuatu ada hikmahnya. Terkadang ada hikmah yang Allah beritahu kepada kita, dan ada hikmah yang Allah tidak beritahu kepada kita. Apa hikmahnya? Allah wa'alam. Kita tidak tahu. Ya. Faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, Annallah subhanahu wa ta'ala la yu'jizuhu syai'un, wa la yamtani'an amrihi syai'un. Bahwasannya Allah, tidak ada yang bisa membuat Allah lemah sesiapapun juga. Ada yang membuat Allah lemah? Tidak ada. Apakah kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia membuat Allah lemah? Tidak. Siapa manusia yang bisa melemahkan Allah? Justru manusia itu sendiri lemah dan butuh kepada apa? Ya, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, "Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, Allah cukup mengatakan kepadanya, "Kun, jadilah." Maka ia pun apa? Jadi. Maka semua apa terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi kecuali semua sudah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Faedah selanjutnya, wa minha itsbatul qauli lillah wa annahu bi sautin masmu' wa bi huruf. Penetapan bahwa Allah berfirman. Karena Allah mengatakan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Berarti Allah berfirman tidak? Berfirman dengan suara, dengan suara yang terdengar dan dengan huruf. Dan itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Pak. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbicara. Dan Allah tidak disifati dengan berbicara. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Faedah selanjutnya, annal jamada khadi'un lillah. Bahwa benda-benda mati semuanya juga tunduk kepada Allah. Semuanya, batu, ya, semua yang sifatnya benda-benda mati itu, Pak, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mensifati batu itu apa, Pak? Ada ya, wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah. Di antara batu itu ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Jadi kalau ada batu jatuh dari gunung dan yang lainnya, itu karena batu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan Rasulullah SAW mensifati batu bisa bicara juga. Kata Rasulullah, inni la'alamu hajaran. Aku masih ingat sebuah batu di kota Mekah yang dahulu dia mengucapkan salam kepadaku. Iya. Maka batu, tanah, semuanya tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke ayat 118. Allah berfirman, wa qala alladhina la ya'lamun law la yukallimuna Allah aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan berkatalah orang-orang yang tidak berilmu itu. Lihat Al-Qur'an ini, Al-Qur'an ini lembut, Pak, ya. Allah tidak mengatakan berkatalah orang-orang yang bego itu, yang bodoh itu, tapi Allah mengatakan apa? Berkatalah orang-orang yang tidak berilmu itu. Kalau antum disebut bego, lu marah kan? Bodoh lu marah kan? Tapi kalau antum dikatakan antum masih kurang ilmunya, iya memang saya masih kurang ilmunya, gak salah, lembut, Pak, maknanya sama, bodoh. Allah mengatakan, dan berkatalah orang-orang yang tidak berilmu itu, mengapa Allah tidak mengajak bicara kami langsung? Lihat, ini ucapan siapa, Pak? Orang-orang musyrikin ini. Ya. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, kenapa sih Allah hanya mengajak kamu aja bicara, enggak mengajak kami? Masya Allah. Ya. Au ta'tina ayah, atau adalah ayat-ayat Allah yang datang kepada kami langsung dengan mata kepala kami melihat. Padahal Allah sudah turunkan Al-Quran. Al-Quran saja sudah cukup, ya, sebagai penetapan akan kenabian Rasulullah SAW. Al-Quran saja sudah cukup untuk menetapkan akan bahwasanya Allah satu-satunya Rabb. Bahkan mereka ketika ditantang, silahkan bikin Al-Quran satu surat saja, tidak bisa. Allah mengatakan, kul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu, jika kalian merasa ragu terhadap Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami itu Rasulullah, maka silakan kamu bikin satu surat yang sama dan panggil pembela-pembela kamu yang jago-jago bahasa Arab itu. Jika kamu memang orang-orang yang benar, silakan bikin. Ternyata mereka tidak bisa, Pak. Bahkan mereka sendiri sebetulnya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Al-Quran itu tidak mungkin ucapan Nabi Muhammad. Karena mereka, orang-orang Quraisy ini kan, Pak, balaghah bahasa Arabnya luar biasa, Pak. Kefasihan bahasa Arabnya itu luar biasa, Pak. Ya. Ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka langsung yakin ini tidak mungkin ucapan manusia. Ya. Sampai-sampai Abu Jahal sama Abu Lahab disebutkan dalam sebuah riwayat, suatu malam Rasulullah sedang sholat, maka Abu Lahab diam-diam ingin mendengarkan ayat Al-Quran. Rupanya Abu Jahal juga sama, ketemu, kamu ngapain di sini? Ya. Sampai-sampai ada seorang saya lupa namanya, ya, Al-Walid bin Abi Rabi atau siapa gitu, dan dia seorang penyair Arab yang terkenal sekali. Hah? Al-Walid bin Mughirah. Dia berkata, aku akan mendatangi Muhammad. Aku orang yang paling penyair, paling fasih di Arab ini. Kemudian datanglah ke Rasulullah, maka Rasulullah pun membacakan Al-Quran. Langsung dia yakin ini bukan perkataan manusia. Karena kefasihan bahasa Arab mereka, Pak. Tapi masalahnya, hati mereka ini yang kafir. Iya. Fir'aun yakin tidak Nabi Musa itu benar. Yakin. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum dhulma wa uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa, padahal hati mereka yakin akan kebenaran Nabi Musa, karena kezoliman dan kesombongan mereka itu, Pak. Iya. Makanya orang yang tahu benar belum tentu menerima kalau di hatinya ada penyakit ini, Pak. Ini musibah di sini. Maka Allah mengatakan wa qala alladziina la ya'lamun. Berkatalah orang-orang yang tidak berilmu itu. Allah menyebut mereka tidak berilmu, padahal mereka tahu Al-Qur'an itu benar loh, Pak. Tapi tetap Allah menganggap mereka tidak berilmu. Iya. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berilmu itu ada dua makna. Makna yang pertama artinya tidak tahu sama sekali. Makna yang kedua, tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Maka itu pun tidak disebut tidak berilmu. Bodoh itu orang. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Wa qala alladziina la ya'lamun laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Berkata orang-orang yang tidak berilmu itu, kenapa Allah tidak mengajak bicara kami atau datang kepada kami ayat? Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Demikianlah ucapan mereka itu telah diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka, sama dengan ucapan mereka. Tasyabahat qulubuhum, sangat serupa hati mereka itu. Iya. Yang diucapkan oleh di zaman Fir'aun sama dengan yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Enggak ada bedanya, Pak. Hati mereka sama dan serupa. Iya. Qad bayyanal ayat liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang yakin saja. Adapun yang enggak yakin, susah. Walaupun ditegakkan 1000 dalil, enggak bakal diterima. Hanya orang yang yakin saja yang mau menerima, Pak. Iya. Allahu a'lam. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.